para mukminin masih terpancar di pedang musyrikin. Sedang darah para syuhada masih merah di lantai siram. Kedamakan kepada harta, mungkin itu jadi puncanya. Maka Allah menjadi murka sehingga Nabi pun turut terluka. Sun.